الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها. Maka hal yang paling kita harus perhatikan, hal yang paling harus kita ya renungkan ketika kita memikirkan kaidah ini adalah tentang al-asmaul husna. Ya, tentang al-asmaul husna. Kaidah ini tentunya ya kita ingatkan lagi, kaidah ini adalah tentang al-alif wal lam الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. Ya, alif lam jika masuk ke sebuah kata yang menunjukkan sifat atau isim jins, maka alif lam tersebut memberikan makna umum sesuai dengan apa yang di maksud oleh kata tersebut, sesuai dengan konteks dari kata tersebut. Dan kaidah ini ya adalah bagian dari kaidah sebelumnya, yaitu al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Ibrahnya itu adalah terletak pada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Ya. Jadi kita sedang berbicara, berarti di kaidah itu kaidah kedua. Kaidah ketiga, alif lam yang masuk pada sifat dan isim jins itu berarti bermakna umum sesuai dengan konteks dari kata yang dimaksud. Maka ini kita sedang berbicara contoh dari lafaz-lafaz yang umum. Kalau kita sudah tahu bahwa ibrohnya terletak pada keumuman lafaz bukan pada kekhususan sebab, maka apa saja lafaz yang merupakan lafaz umum, ya itu pertanyaan yang kemudian hendak kita tanyakan di sini. Maka setelah kita mengetahui kaidah ini, alif lam ketika masuk pada sebuah kata yang menunjukkan itu sifat seperti al-muslimin, al-muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, ya kemarin kita telah bahas, atau ketika memasuki isim jins seperti al-insan, ya wal-asr, innal insana lafi khusr, maka ini adalah menunjukkan keumuman. Tetapi penerapan kaidah ini yang paling utama adalah dalam masalah al-asmaul husna. Karena sesungguhnya di Al-Qur'an banyak sekali ya al-asmaul husna yang disebutkan. Dan pengetahuan tentang al-asmaul husna itu termasuk ilmu Al-Qur'an yang paling utama, yang paling mulia. Ya, maka misalnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah. Ya, zat yang memiliki sifat uluhiyah. Dan bahwa Allah itu adalah Al-Malik, zat yang yakni Al-Malik yakni raja, zat yang maha menguasai. Wal Alim, zat yang maha mengetahui. Wal Hakim, zat yang maha bijaksana dalam setiap hukum-hukumnya. Wal Aziz, zat yang maha memiliki izzah, maha berkuasa, maha kuasa. Warrahim, zat yang ya maha penyayang, memiliki sifat rahmah. Dan sifat rahmah pada nama Ar-Rahim, ini rahmah yang khusus diberikan kepada kaum mukminin. Sedangkan Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, memiliki sifat rahmah, tetapi dengan sifat rahmah yang itu umum untuk orang kafir ataupun kaum mukminin. Naam, orang kafir juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, mereka mati, ya. Mereka dapat makanan, mereka dapat minuman, mereka bisa bernafas, mereka bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, kekayaan dan seterusnya. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka rahmat yang terkandung dalam nama Ar-Rahman itu juga mencakup orang kafir dan orang mukmin. Sedangkan rahmat dalam nama Allah Ar-Rahim itu adalah rahmat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Yakni nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik. Itulah rahmat yang khusus yang hanya diberikan kepada kaum mukminin. Wal Quddusus Salam, zat yang maha suci. Ya, Assalam, ya, zat yang na'am, di antara makna salam itu sejahtera, ya. Maknanya juga, ya, na'am, di antara maknanya adalah maha sejahtera dan maha suci. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala, ya, suci dari segala hal-hal yang merupakan kecacatan, kelemahan, dan seterusnya. Al-Hamidul Majid, maha terpuji dan maha na'am. Al-Majid, Al-Majid itu, ya, bisa dimaknai mulia, bisa dimaknai, ya, bisa dimaknai memiliki, ya, keagungan. Ya, maknanya banyak sekali, ya. Sebenarnya susah sekali untuk mencari padanan dari nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Susah mencari untuk mencari padanan dari nama Allah Subhanahu wa taala dalam satu kata dengan bahasa Indonesia. Itulah mengapa kita harus menjelaskan al-asmaul husna itu dengan, ya, penjelasan makna yang mencakup seluruh maknanya. Tidak bisa kalau cuma hanya menggunakan satu dua kata yang kemudian itu diharapkan bisa mencakup seluruh maknanya, ya. Seperti misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, kebanyakan diterjemahkan zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tidak mencakup, tidak memahamkan sama sekali. Kalau mau dijelaskan agak sedikit lebih detail sebagaimana yang telah dijelaskan barusan, Ar-Rahman, zat yang memiliki sifat rahmah yang mengacu, yang diberikan kepada umum, kepada orang kafir ataupun orang mukmin, ya. Apakah dari kata pemurah, zat yang maha pemurah, dari kata pemurah kemudian kita bisa memahami makna tersebut? Tidak bisa, ya. Jadi ini insyaallah, ya, kita akan membahas tentang nama-nama al-asmaul husna, makna-makna dari al-asmaul husna insyaallah di kajian berikutnya atau di kitab berikutnya, ya. Tetapi intinya adalah setiap nama Allah memiliki, ya, ketika kita lihat dia memiliki alif lam, bisa terapkan kaidah yang sedang kita pelajari ini. Tayyib, al-Quddus, zat yang maha suci. Berarti suci dari seluruh, ya. Suci dari seluruh kecacatan, kelemahan. Assalam, bisa dimaknai sejahtera, bisa dimaknai, ya, selamat dari kecacatan dan tidak ada kecacatan dan kelemahan. Jadi mirip maknanya dengan Al-Quddus. Maka seluruh kecacatan dan kelemahan harus kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hamid, maha terpuji, seluruh pujian, ya, berhak untuk, ya, berhak Allah berhak atas segala pujian. Al-Majid, keutamaan dan juga keagungan. Dan juga, ya, makna-makna Al-Majid, ya, itu banyak sekali, ya. Mungkin yang paling mendekati kalau hanya diterjemahkan dengan satu kata, ya, kemuliaan dan keagungan. Fallahu huwa alladhi lahu jami'u ma'anil uluhiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki seluruh makna uluhiyah. Apa makna uluhiyah? Ubudiyah. Yaitu makna bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang memiliki ya sifat tersebut. Allati yastahiqu an yu'allaha li ajliha, yang kemudian yastahiq, Allah itu berhak untuk yu'allah, diibadahi. Ya, li ajliha, karena adanya sifat uluhiyah yang dimiliki oleh Allah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, maka ketika kita mengetahui bahwa Allah memiliki nama Allah, lafaz jalalah Allah, yang memiliki sifat uluhiyah, maka seluruh uluhiyah, seluruh ubudiyah harus diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh makna, seluruh kandungan dari tauhid uluhiyah, bahwa kita hanya boleh beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah hanya berhak untuk diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh makna tauhid uluhiyah ini itu adalah penerapan kaidah ini pada nama Allah, Allah. Ya, penerapan itu semua adalah penerapan dari kaidah alif lam ketika masuk pada sifat. Ini sifat berarti ya, sifatnya apa? Uluhiyah. Maka memiliki makna umum. Seluruh tauhid uluhiyah, seluruh kandungan tauhid uluhiyah adalah penerapan kaidah ini. Coba lihat. Ini berarti penerapan, contoh penerapan kaidah ini pada masalah akidah, pada masalah yang paling penting dari akidah. Itu apa? Al-asma'ul husna, al-asma' was sifat dan uluhiyah. Kemudian wahiyah sifatul kamali kulluha wal mahamidu kulluha wal fadlu kulluhu wal ihsanu kulluhu wa annahu la yusyariku Allah wa annahu la yusyariku Allah ahadun fi ma'nan fi ma'nan min ma'ani al-uluhiyah la basharun wa la malakun. Maka sifat-sifat uluhiyah itu adalah sifat sempurna, ya, sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya, pujian seluruhnya atau sifat terpuji seluruhnya, keutamaan seluruhnya, al-ihsan seluruhnya, ya, kebaikan seluruhnya, dan bahwa tidak ada yang ya bersama dengan Allah sama-sama memiliki makna dari uluhiyah tersebut. La basharun wa la malakun, tidak manusia dan tidak pula malaikat. Dan ini ya berarti apa? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu manusia terbaik, walaupun itu malaikat terbaik, walaupun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan walaupun itu malaikat Jibril alaihissalam, tidak berhak untuk diibadahi. Ini apa? Ini kandungan tauhid uluhiyah. Dapat dari mana kita? Dapat dari penerapan, menerapkan kaidah alif lam masuk ke sifat, yufidul istighraq, bermakna umum. Ya, sesuai dengan konteks kata tersebut. Kata yang kita maksud sekarang adalah nama jalalah, lafaz jalalah Allah, berarti sifat yang dimaksud adalah sifat uluhiyah. Berarti mencakup seluruh makna dari uluhiyah. Ibadah hanya berhak diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Balhum jami'an muta'allihuna muta'abbiduna li rabbihim khadi'una lil jalalihi wa 'azamatihi. Akan tetapi seluruh makhluk tersebut, seluruh yang selain Allah tersebut, semuanya muta'allihuna muta'abbiduna. Satu makna, semuanya beribadah kepada Allah, kepada Rabb mereka. Khadi'una li jalalihi wa 'azamatihi. Tunduk ya kepada keagungan dan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul malik alladzi lahu jami'u ma'anil mulk wa huwal mulkul kamil wat tasarrufun nafiz. Dan bahwa Allah adalah al-malik, Allah adalah raja, alladzi lahu jami'u ma'anil mulk, yang memiliki seluruh makna al-mulk, kekuasaan. Wa huwal mulkul kamil, yaitu kekuasaan yang sempurna. Wat tasarrufun nafiz, dan juga ya tasarruf nafiz itu maksudnya adalah perbuatan yang itu nyata, ya nyata terjadinya, perbuatan yang nyata terjadinya, dan ya kekuasaan yang nyata akibatnya, perbuatan yang nyata dampaknya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh alam semesta, dan ketika Allah hendak berbuat sesuatu, ketika Allah melakukan sesuatu, maka sesuatu tersebut benar-benar terjadi. Berbeda dengan raja manusia. Yakni raja dari kalangan manusia, manusia jadi raja. Selain dia kekuasaannya tidak sempurna, dia tidak menguasai seluruh dunia, misalnya. Ya, itu kebanyakan raja, tidak menguasai seluruh dunia. Kalaupun menguasai, hanya cuma menguasai daerahnya, tidak menguasai binatang, tidak menguasai jin, tidak menguasai dunia. Ya. Kalaupun misalnya dia menguasai, maka dia tidak menguasai secara syar'i. Dia tidak boleh melakukan kebijakan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala di daerah kekuasaannya tersebut. Kalau dia berani melakukannya, maka dia akan diadili nanti di akhirat. Jadi kekuasaan yang tidak sempurna, kekuasaan yang dia tidak semaunya sendiri untuk melakukan apapun. Ketika dia mau hendak melakukan sesuatu, maka bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi. Ya. Dia tidak bisa kemudian misalnya menetapkan bahwa si fulan harus mati misalnya. Bisa jadi si fulan kabur sehingga keputusannya tersebut tidak terlaksana. Itu sifat raja kalau itu manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik. Ketika Allah berkehendak, maka itu pasti terjadi. Dan kekuasaan Allah itu sempurna. Mencakup seluruh alam semesta. Tidak hanya ya benda-benda matinya, tapi juga seluruh manusia, jin, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Semuanya. Wa annal khalqa kullahum. Ini yang anda sebutkan barusan. Mamalik lillah. Bahwa seluruh makhluk semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Abidun tahta ahkami mulkihi al-qadariyah wa syar'iyyah wal jazaiyah. Semua makhluk itu adalah hamba di bawah hukum kekuasaan Allah, di bawah hukum kerajaan Allah. Baik itu hukum ahkam qadariyah ataupun ahkam syar'iyyah ataupun ahkam jazaiyah. Ahkam qadariyah yang dimaksud adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki secara qadari, secara kauni. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki pagi ini hujan. Ini hukum Allah yang bersifat qadari, hukum Allah yang bersifat kauni. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan menghendaki bahwa ya kita ya bisa melakukan kajian pagi ini, tidak ada hambatan, alhamdulillah. Maka itu adalah hukum Allah qadari. Hukum Allah syar'i maksudnya adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Salat wajib, mencuri haram, ghibah haram, bersedekah amalan kebaikan, bersedekah adalah kebaikan, dan seterusnya. Maka ini adalah ahkam syar'iyyah, hukum-hukum yang Allah tetapkan ya melalui ya perantaraan wahyu. Kita mengetahuinya melalui perantaraan wahyu yang dikirimkan, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ahkam syar'iyyah. Dan ahkam jazaiyah maksudnya adalah hubungan antara ahkam qadariyah dan ahkam syar'iyyah. Hubungan antara ahkam syar'iyyah dengan ahkam qadariyah. Yaitu ketika seseorang melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang, yakni tunduk kepada ahkam syar'iyah, maka balasannya adalah dia akan hidup dengan penuh maslahat di dunia dan dia akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ini jazaiyah, balasan. Kalau ada orang yang menuruti ahkam syar'iyah dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti, tunduk kepada ahkam syar'iyah, maka ahkam qadariyahnya adalah dia akan hidup dengan penuh kemaslahatan di dunia dan dia akan ya bahagia di akhirat, akan mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Tetapi ketika ada orang yang tidak tunduk kepada ahkam syar'iyah di dunia, maka balasannya adalah, ya, Allah menetapkan balasan ini. Balasannya di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menetapkan bahwa dia hidup di dunia dengan penuh kemadharatan. Dan juga dia akan hidup atau dia akan mendapatkan balasan neraka atau kesengsaraan di akhirat. Maka ini adalah jaza. Ini adalah balasan. Ini yang dimaksud dengan ahkam jazaiyah di sini. Ya. Wa annahu al-alimu bi kulli syai'in alladhi la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-alim, zat yang maha mengetahui segala sesuatu, yang tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun sama sekali di bumi ataupun di langit. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, qaulul muallif rahimahullah, innal ahkama qadariyah wa syar'iyyah wa jazaiyah, wa nahnu naqulu daiman innal ahkama syar'iyyatun wa kauniyyatun aw qadariyah, li'anna al-jazaiyah dakhilatun fil qadariyah, li'annaha mimma qaddarahu Allahu 'ala hadzal 'amal, lakin hadza min babil basar. Perkataan penulis rahimahullah bahwa al-ahkam, bahwa hukum itu ada dua, ada tiga, qadariyah, syar'iyah dan jazaiyah. Padahal selama ini kita selalu berkata bahwa ahkam itu syar'iyah dan kauniyah saja, cuma dua. Kauniyah atau qadariyah, ya. Kauniyah itu disebut juga qadariyah. Jadi penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan ahkam itu ada tiga. Qadariyah, syar'iyah dan jazaiyah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, kita selama ini menjelaskan cuma dua, syar'iyah sama qadariyah. Lalu bagaimana dengan jazaiyah? Beliau menjelaskan di sini, li'annal jazaiyah dakhilatun fil qadariyah. Li'annaha mimma qaddarahu Allahu 'ala hadzal 'amal. Jazaiyah itu masuk dalam qadariyah, termasuk sebenarnya dalam kategori qadariyah, karena jazaiyah, ahkam jazaiyah itu termasuk apa yang Allah tetapkan terhadap amalan tersebut. Kalau ada orang melakukan amalan ini, tunduk pada ahkam syar'iyah, maka dia akan hidup bahagia. Ini termasuk apa yang Allah tetapkan, qadariyah berarti. Termasuk ahkam qadariyah. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau misalnya seseorang tidak tunduk pada ahkam syar'iyah, kemudian dia misalnya, ya, kufur atau tidak mau tunduk misalnya, maka Allah menetapkan bahwa dia akan, ya, sengsara atau, ya, ada azab atau hukuman baginya. Maka ini adalah, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya bersifat, ya, qadariyah. Maka jazaiyah sebenarnya bagian dari qadariyah. Jazaiyah sebenarnya bagian dari qadariyah. Tetapi lakin hadza min babil basr. Akan tapi Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan di sini dalam rangka, ya, memperjelas, dalam rangka memperinci, dalam rangka, ya, supaya penjelasannya itu lebih lebih jelas. Itu yang dimaksud dengan min babil basit di sini, memperpanjang pembahasan supaya lebih jelas. Itu yang dilakukan oleh Syekh Sa'di. Adapun kalau misalnya kita mau, ya, mau merenungkan kembali, ya, jazaiyah sebenarnya bagian dari qadariyah. Dan kalau kita, ya, lihat, ya, karakteristik dari ahkam qadariyah dan ahkam syar'iyah, maka kita lihat ahkam qadariyah, ketika Allah menetapkan ahkam qadariyah, maka itu pasti terjadi. Sedangkan kalau Allah menetapkan ahkam syar'iyah, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Misalnya Allah menetapkan ahkam syar'iyah bahwa sholat itu wajib, wajib dilakukan oleh, ya, seluruh orang. Maka kita lihat ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Ya, maka itu maksudnya. Ketika Allah menetapkan ahkam syariah, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Yang terjadi berarti ketika orang itu mematuhi perintah Allah tersebut. Tidak terjadi berarti orang itu tidak mematuhi perintah Allah. Sedangkan kalau ahkam qadariyah, tidak ada yang bisa. Ya, kalau Allah menetapkan ahkam qadariyah, tidak ada yang bisa ya membuatnya tidak terjadi. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Ya. Ketika Allah menetapkan bahwa hari ini hujan, tidak ada yang bisa ya menggagalkannya. Kalau Allah sudah menetapkan hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ajal kita, tidak ada bisa dimajukan, dimundurkan. Itu ciri dari ahkam qadariyah. Maka lihat ahkam jazaiyah. Ketika Allah subhanahu, ketika seseorang taat, tunduk pada perintah Allah, maka ya dia akan bahagia di akhirat dan juga dia akan hidup dengan penuh kemaslahatan di dunia. Tidak ada yang bisa menggagalkan ini. Tidak ada yang bisa mengubah hukum ini. Enggak ada. Ini pasti terjadi. Ya, orang yang tunduk pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun misalnya secara zahir sengsara, miskin misalnya begitu ya. Atau misalnya secara zahir dia kemudian disiksa. Seperti misalnya ashabul ukhdud. Karena bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dimasukkan ke parit. Dibakar. Secara zahir ya penuh kemadharatan hidupnya, tetapi ya itu akan mengalahkan ya kemaslahatan dan kebaikan di akhirat akan mengalahkan itu semua. Itu satu. Walaupun misalnya kita melihat secara zahir di dunia ya itu sengsara misalnya, disiksa ya, dibunuh para sahabat awal-awal ya, tidak hanya awal-awal ya, para sahabat dulu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy karena keislaman mereka. Secara zahir sengsara akan tetapi kalau dibandingkan dengan balasan mereka di akhirat itu tidak ada apa-apanya. Dicelupkan sedikit, dicelupkan sekali ke kenikmatan surga, langsung lupa kesengsaraan yang ada sebelumnya. Itu dilihat dari satu sisi, itu satu. Yang kedua, walaupun misalnya orang tersebut misalnya hidup miskin misalnya, tapi dia orang soleh. Orang yang tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya penuh maslahat. Kita katakan demikian. Mengapa? Karena dia kemudian tidak melakukan larangan Allah. Tidak melakukan apa yang Allah larang. Dan dia melakukan apa yang Allah perintahkan. Cukuplah ini sebagai bukti dari perkataan kita tadi. Semua yang Allah larang itu adalah kemadharatan. Semua yang Allah perintahkan itu adalah kemaslahatan. Adapun orang yang tidak tunduk pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dunia, misalnya dia kaya, tapi makan babi. Kira-kira apa? Dia melakukan kemadharatan. Minum-minum bir, dia melakukan kemadharatan. Dia zina, dia melakukan kemadharatan, dan seterusnya. Ya, maka, ini yang dimaksud oleh, ini yang kalau menggunakan kategorinya Syekh Sa'di, ini ahkam jazaiyah. Ketika seorang patuh pada perintah Allah, dia akan hidup dengan penuh kemaslahatan dan dia akan bahagia di akhirat. Ketika seseorang itu durhaka kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, dia akan hidup dengan penuh kemadharatan dan dia akan ya sengsara di akhirat. Ini tidak ada yang bisa mengubahnya, ketetapan ini. Dan ini adalah ahkam jazaiyah. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Oleh karena itu, ini cocok untuk kriteria ahkam qadariyah. Itu mengapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kemudian menjelaskan ahkam jazaiyah sebenarnya adalah bagian dari ahkam qadariyah. Ya, maka ini tidak masalah. Ini cuma perbedaan kategori, perbedaan pembagian saja. Ini tidak masalah. Bukan masalah, ini khilaf lafzi namanya. Ini khilaf lafzi. Khilaf secara lafadznya saja. Satunya bilang syariah dan qadariyah cuma dua. Satunya bilang tiga, syariah, qadariyah, jazaiyah. Cuma berbeda secara lafaz saja, akan tapi maknanya itu sama. Alladzi ahata ilmuhu bil bawatin wal zawahir wal khafiyat wal jaliyat wal wajibat wal mustahilat wal jaizat wal umur as-sabiqah wal umur as-sabiqah wal lahiqah wal alam al ulwi was sulfi wal kulliyat wal juz'iyat wa ma ya'lamun khalqa wa ma ya'lamun khalqu wa ma la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala adalah al-alim, zat yang maha mengetahui, yang ilmunya itu mencakup seluruh apa yang tersembunyi dan seluruh apa yang tampak, seluruh apa yang tersembunyi dan seluruh apa yang samar dan seluruh apa yang jelas, seluruh yang ya itu pasti terjadi atau tidak mungkin terjadi atau bisa jadi terjadi, bisa saja terjadi. Ya, ilmunya mencakup hal-hal yang pasti terjadi, yang tidak mungkin terjadi, dan hal-hal yang bisa saja terjadi. Dan ilmunya juga mencakup perkara-perkara yang telah lewat ataupun perkara yang akan datang. Ilmunya juga mencakup al-alamil ulwi, ya, alam yang tinggi ataupun alam yang rendah. Dan ilmunya juga mencakup al-kulliyat wal-juz'iyat, perkara-perkara yang umum ataupun perkara-perkara yang khusus, yang merupakan bagian-bagian dari perkara yang umum tersebut. Wama ya'lamun khalqu wa ma la ya'lamun, dan ilmunya juga mencakup apa yang diketahui oleh makhluknya dan apa yang tidak diketahui oleh makhluknya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kemudian menjelaskan, kaifa ya'lamu Allahul mustahilat, bagaimana Allah mengetahui hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Qala ta'ala law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Seandainya di langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi tersebut pasti akan hancur. Hadza ta'liqun bi syai'in mustahil, ini adalah ya mengaitkan ya pada sesuatu yang mustahil. Law kana fihi ma'aliha, itu yang dimaksud mengaitkan. Mengaitkan di sini maksudnya adalah kata jika atau seandainya di sini. Seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ini berarti apa? Ini hal yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala apa mengetahui apa yang akan terjadi ketika hal yang mustahil tersebut seandainya terjadi. Ya, yakni mustahil ayyakuna fihi ma'alihatun illallah. Akhbarallahu annahu law kana fi hadzal kaun alihatun illallahu lafasadata. Fa akhbaru an syai'in la yumkinu wujuduhu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan ya yakni mustahil bahwa di langit dan di bumi akan ada tuhan-tuhan selain Allah, dan Allah mengabarkan kepada kita bahwa ya seandainya itu ada, seandainya ada tuhan-tuhan selain Allah di langit dan di bumi, maka pasti langit dan bumi akan hancur. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini ya berarti mengabarkan tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ya adanya itu enggak mungkin. Maka Allah mengetahui juga termasuk mustahilat, itu bukti ini adalah dalil bahwa ini dalil dari perkataan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahkan hal-hal yang mustahilat. Taib. Kemarin ada pertanyaan ya, bukankah kalau kita misalnya memahami al-asmaul husna, misalnya al-alim, zat yang maha mengetahui, bukankah kita secara normalnya ya orang awam ya keumuman orang awam secara normalnya akan memahami bahwa na'am Allah mengetahui segala sesuatu. Yani enggak perlu belajar kaidah ini, insyaallah orang awam sudah tahu begitu ya kaidah ini. Ya as-sami', Allah maha mendengar seluruh apa yang ada di alam semesta. Bukankah ini adalah akidah yang secara fitrah sudah ada di keumuman orang awam, tidak perlu tahu kaidah ini, kita sudah tahu begitu ya. Naam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu adalah keumuman orang awam akan memahami demikian, alhamdulillah, dan itu adalah fitrah. Ya, ketika Allah ketika kita mempelajari bahwa Allah adalah al-alim, zat yang maha mengetahui seluruhnya, maka ya, secara fitrah kita akan mengatakan thayyib, Allah mengetahui seluruhnya. Tetapi belajar kaidah ini penting minimal karena dua hal. Yang pertama, supaya untuk membuat kita menegaskan ilmu tersebut. Naam, ilmu itu sudah dipahami, pemahaman itu sudah dipahami, dimiliki oleh keumuman orang awam. Tapi kalau kita ngajar, kita harus menyebutkan pemahaman ini secara tegas, secara jelas. Dalam rangka apa? Menegaskan apa yang sudah dipahami oleh kaum muslimin. Ini penting. Nah, jadi Apalagi ketika ditambah kaidah, lebih ya lebih tegas lagi, lebih ditegaskan, lebih ditekankan lagi, berarti akan lebih terpatri lagi pemahaman itu. Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang terpengaruh syubhat tidak memiliki pemahaman ini. Ya, orang-orang yang terpengaruh syubhat, syubhat Mu'tazilah misalnya, syubhat Qadariyah. Qadariyah yang kita maksud dari tadi, ahkam syar'iyah, ahkam Qadariyah. Ini Qadariyah di sini berbeda maknanya dengan Qadariyah yang merupakan nama firqah, nama kelompok sesat. Beda ya. Ya, di sini ahkam Qadariyah maksudnya hukum Qadari. Ahkam syar'iyah, hukum syar'i. Ahkam jazaiyah, hukum jazai. Itu maksudnya. Tapi ada firqah, kelompok sesat menyimpang yang namanya Qadariyah. Kita ambil dua contoh ya, pemahaman yang menyimpang ini. Mu'tazilah misalnya. Mereka mengatakan bahwa makhluk manusia menciptakan perbuatan mereka sendiri. Manusia menciptakan perbuatan mereka sendiri. Siapa yang menciptakan perbuatan manusia? Manusia itu sendiri. Siapa yang menciptakan perbuatan makhluk? Makhluk itu sendiri. Berarti bukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana dengan Allah Al-Khaliq? Allah Al-Khaliq. Zat yang Maha menciptakan. Kita terapkan kaidah alif lam masuk dalam sifat khalq bermakna umum. Semua makhluk yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'tazilah mengatakan perbuatan makhluk diciptakan oleh makhluk itu sendiri. Ajib. Ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan. Bagaimana membantah mereka? Berikan kaidah kita ini. Berikan kaidah yang sedang kita pelajari ini. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Qadariyah. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan qadar. Tidak mentakdirkan ya apa-apa yang terjadi di alam semesta. Bahkan mereka mengatakan bahwa ya mereka mengatakan bahwa sesuatu itu tidak diketahui oleh Allah sampai sesuatu itu terjadi. Baru setelah sesuatu itu terjadi baru Allah mengetahuinya. Maka ini berarti ya mereka mengklaim bahwa ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-umur al-lahiqah, perkara-perkara yang akan terjadi masa depan, mereka mengklaim tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah adalah al-alim. Terapkan kaidah kita, alif lam masuk pada sifat ilmu. Yufidu al-istighraq bihasabi ma dakhalat alayh. Berarti mencakup keumuman, Allah mengetahui seluruhnya, baik perkara dahulu ataupun perkara yang akan terjadi di masa depan. Ataupun perkara kalau itu tidak terjadi, maka kalau sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi, maka apa yang akan terjadi berikutnya, Allah mengetahui itu semua. Lihat, orang-orang yang memiliki syubhat, kelompok sesat dan menyimpang, mereka tidak memiliki pemahaman seperti keumuman awam kaum muslimin. Ya. Kalau akidahnya masih sesuai dengan keumuman awam kaum muslimin, masih sesuai fitrah, maka dalam masalah-masalah ini sesuai fitrah, alhamdulillah. Tapi kalau sudah dipengaruhi oleh syubhat, bagaimana membalas syubhat mereka? Kasih kaidah ini. Ya, kasih kaidah ini. Lafadznya umum ya masyayikh. Antum bagaimana kemudian menghususkan sesuatu tanpa dalil? Antum menghususkan sesuatu tanpa dalil, mengatakan Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk, mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi sampai itu terjadi. Bagaimana caranya antum menghususkan hal tersebut ketika tidak ada dalil dan ketika ada kaidah umum ini? Wa annahu al-hakim alladhi lahu al-hikmah at-tammah as-syamilah li jami'i ma qadahu wa qaddarahu wa khalaqahu wa jami'a wa jami'i ma syara'ahu la yakhruju an hikmatihi makhluq wala masyru'. Ya, dan bahwa Allah adalah al-hakim, ya, zat yang maha bijaksana. Kan, tapi insyaallah ini mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya ya, karena masih dua halaman penuh lagi ya. Insyaallah kita akan membahas ya, ini penerapan-penerapan ya, Anda tidak mau membahasnya dengan cepat karena Banyak sekali. Ini yang penting justru. Ini penting sekali. Penerapan kaidah yang kita miliki, kaidah ketiga, pada al-asma'ul husna. Baik, insyaAllah kita akan lanjutkan di kajian berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.